Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan nikmat yang terbesar ialah nikmatul Islam di mana dengannya kita hidup terbimbing. Kita hidup memiliki tujuan. Dan kita hidup berjalan di atas sebuah pedoman dan pijakan yang jelas, yaitu Kitabullah, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas pemahaman yang difahami oleh Salafun Salih. Ikhwatul Kiram, salah satu barakallahu fikum bimbingan dalam menjalani kehidupan, dan kita mengenal bahwa manusia tentunya hidup sebagai individu dan sosial. Individu masing-masing barakallahu fikum beraktivitas, masing-masing berbuat. Tetapi sosial bermakna bahwa tidak mungkin seorang tidak membutuhkan yang lain. Tetap barakallahu fikum adanya keterkaitan, membutuhkan kepada yang lain. Dan itu barakallahu fikum merupakan perkara yang Allah fitrahkan, seperti kehidupan, bahwa seorang laki-laki dengan pertumbuhan biologisnya tentunya dia membutuhkan pendamping, yaitu seorang wanita. Dan Islam barakallahu fikum menetapkan dengan adanya hubungan yang sah, yaitu adanya apa? Pernikahan. Yang dengannya barakallahu fikum ketika di situ lahir seorang anak, turun temurun anak cucu dan seterusnya, mereka punya kejelasan dari sisi nasab, siapakah orang tuanya, siapakah induk keluarga ini. Tentunya semua tadi adalah penjagaan kepada keturunan, dan Islam menjaga kemuliaan. Islam memuliakan, dan Islam mulia. Maka barang siapa yang barakallahu fikum ingin meraih sebuah kemuliaan, syukurilah atas nikmat Allah yang besar, yaitu nikmatul Islam. Namun seringkali seorang barakallahu fikum merasa terkungkung, merasa terpenjara, merasa tidak bisa bebas dalam gaya hidup. Demikian pula terkebiri dari sisi pemikiran, inisiatif, keinginan, karena banyaknya aturan-aturan dalam Islam. Padahal apabila kita cermati, semua aturan itu tiada lain kembalinya kepada kemanfaatan individu manusia itu sendiri. Demikian pula terlebih ketika seorang hidup, yaitu pada tatanan kemasyarakatan yang dikatakan hidup sosial, hidup yang dimana seorang tidak bisa berjalan sendiri. Fabarakallahu fikum. Salah satu topik dalam bab ini adanya sebuah mauzu pembahasan yang kaitannya dengan tadi kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan satu dengan yang lainnya, dan ini satu topik yang dikatakan tidak kalah penting dengan topik-topik yang lain, dan sesungguhnya topik ini merupakan sebuah tulisan dari hasil sebuah muhadarah, dari hasil sebuah ceramah yang disampaikan oleh Fadilatu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, salah satu guru dosen Kuliyatul Hadis di Jami'ah Islamiyah di Al-Madinah. Muhadarah tersebut beliau sampaikan kurang lebih pada bulan, yaitu tanggal 5 Rabiul Tsani secara hitungan Hijriyah, yaitu pada tahun 1429 Hijriyah. Berarti sudah berapa tahun? 11 tahun yang lalu, kan begitu ya. Begitu para ulama barakallahu fikum ketika mengingatkan, dan ghairah mereka ketika melihat, yaitu kecemburuan untuk menyelamatkan kaum muslimin barakallahu fikum dari upaya rongrongan musuh-musuh Islam, maka mereka bangkit baik dengan tulisan-tulisan atau dengan muhadharah-muhadharah, penyampaian-penyampaian, dan itu sebagai salah satu realisasi perwujudan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Topik yang beliau angkat adalah hukukul aulad alal aba wal ummahat. Topik yang beliau angkat adalah hukukul aulad alal aba wal ummahat, atau seperti yang telah disampaikan dan diumumkan, ialah kewajiban para orang tua, kewajiban ayah dan ibu terhadap putranya. Hukukul aulad, hak anak, ialah tentunya hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap putranya. Disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala, wala syakka ayyuhal ikhwa anna al-ilaqata bainal awlad wa abaihim wathiqa. Beliau di awal-awal penyampaian pada risalah atau kitab yang cukup mungil ini, seperti yang tadi kita sampaikan, ini merupakan dari hasil upaya ketika beliau membuat sebuah muhadarah, kemudian ditensip dan kemudian diwujudkan dalam sebuah tulisan. Di dalam penyampaian beliau mengatakan, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa hubungan antara anak dengan orang tua itu sesungguhnya hubungan atau ikatan yang sangat kuat. Hubungan ikatan antara anak dengan orang tua itu sebuah ikatan yang kuat. Sebab itu seperti yang tadi kita singgung di awal, ketika anak jelas nasabnya, ana ibn fulan, saya putra si fulan, saya cucunya si fulan, ayah saya fulan, ibu saya fulanah, maka jelas dalam barakallahu fikum kemasyarakatan pun orang keadaannya tidak meragukan itu anak siapa dan dia kemana barakallahu fikum nasabnya. Tidak jarang kita dapati bahwa seorang menisbahkan diri kepada kakeknya karena kemasyhuran, karena ketersohoran. Bisa saja kurun-kurun yang berikutnya, apabila kita tinggal di suatu tempat, kemudian kita sebut orang tua kita, nama orang tua kita, mungkin banyak orang yang tidak kenal. Banyak orang yang tidak kenal. Tetapi tatkala kita sebut mungkin nama kakek kita, mereka akan paham, oh ternyata Anda adalah Bani Fulan, Anda termasuk putra si Fulan. Baru dikenal ketika mungkin kita menyebut tentang kakek kita. Tidak bermakna bahwa kita meniadakan yaitu nama orang tua kita, tetapi karena kakek juga adalah orang tua kita. Kakek adalah orang tua kita. Yang dengannya seorang dikenal, si Fulan itu anaknya si Fulan. Itu dari sisi barakallahu fikum bagaimana ketika kita hidup dalam sosial kemasyarakatan menjadi jelas. Belum lagi barakallahu fikum hubungan-hubungan yang lain yang sifatnya kepada maknawi, yang sifatnya kepada maknawi. Seorang barakallahu fikum, misalnya anak, tatkala dia anak kandung fulan dan dia berada pada sebuah komunitas, tentunya dia akan dekat ima kepada ayahnya atau kepada ibunya. Tentunya dia akan dekat dan menginduk bergabung kepada ayah dan ibunya. Dan barakallahu fikum, ibarat kita ialah senakal-nakalnya anak ketika dia dalam kondisi waktu-waktu keadaan tertentu pasti dia rindu kepada orang tuanya. Pasti dia akan rindu kepada orang tua kandungnya karena mengalir di dalamnya apa? Darah, yaitu orang tua si anak tersebut. Karena itu mu'alif mengatakan bahwa hubungan ikatan antara anak dan orang tua itu ikatan yang kuat. Mungkin dengan bahasa-bahasa kita ikatan batinnya, kan begitu ya, ikatan batinnya. Wahiyya ni'matun minallahi 'alal 'abdi al-mu'min. Dan Allah jadikan hubungan anak dengan orang tua, ikatan antara anak dengan orang tua, itu hubungan yang kuat, ikatan yang kuat. Ketahuilah bahwa itu merupakan salah satu kenikmatan dari Allah Azza wa Jal yang Allah anugerahkan kepada seorang mukmin. Kalau bukan seorang mukmin, sekian banyak orang yang tidak peduli kepada anak kandungnya. Berapa kejadian seorang ibu membuang anaknya? Berapa kejadian seorang ibu rela misalnya anaknya diambil orang lain atau bahkan dipelihara oleh orang lain dan seterusnya. Kisah yang barakallahu fikum menunjukkan hal yang itu merupakan kenikmatan Allah Azza wa Jalla di masa Nabi Sulaiman ketika ada perselisihan dua orang ibu, satu berusia lebih tua, satu lebih muda. Kemudian sang ibu yang lebih tua anaknya dalam kondisi meninggal dimakan serigala, adapun anak bagi seorang ibu yang masih muda dia hidup, terjadi sebuah perseteruan yaitu perebutan, ini anak siapa yang masih hidup tadi. Sang ibu yang lebih tua usianya mengklaim bahwa itu anak kandungnya, sementara sang ibu yang lebih muda usianya juga mengakui bahwa itu anak kandungnya. Ketika mereka mengadukan perkara itu kepada Nabi Dawud, ketika mereka mengadukan hal itu kepada Nabi Dawud, maka Nabi Dawud memutuskan dengan sisi barakallahu fikum memandang kepada hujjah yang diungkapkan. Seorang ibu yang lebih tua usianya mengatakan bahwa ini anak saya. Nabi Daud melihat, kasihan, kepada ibu yang lebih tua usianya. Sisi lain juga besar harapan untuk mendapat anak lagi sulit, sehingga Nabi Dawud memutuskan bahwa itu anak dia. Sementara ibu yang masih muda usianya dikatakan, adapun kamu barakallahu fikum, ialah kamu masih muda dan kemungkinan masih dapat anak. Tetapi tidak seperti itu putusan-putusan yang kemudian berdasarkan kepada syariat. Kadang orang demikian, seorang hakim melihat hujjah, alasan, argumen. Misalnya seorang ibu merengek-rengek walaupun itu bukan anak kandungnya, tapi dia ingin menampakkan bahwa karena sebuah kedengkian, karena hasad, ingin memisahkan anak kandung dengan ibu kandungnya. Sehingga ketika mereka mengadukan masalah itu kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun memutuskan, bawa anak itu kemari, bawa anak itu kemari, akan saya belah, dibagi dua, barakallahu fikum, supaya kalian merasakan tentang anak tadi. Nah, sang ibu yang itu anak kandung merasa keberatan. Sang ibu yang itu sebagai anak kandung merasa keberatan. Jangan dibunuh. Adapun ibu yang dikatakan usianya lebih tua mengatakan silakan kalau mau dibelah. Silakan kalau dibelah, dengan santainya mengatakan karena itu bukan anak kandungnya, tanpa ada beban. Tanpa ada beban. Kemudian barakallahu fikum, ketika si ibu yang masih muda dengan mengatakan biar, jangan dibunuh, asal dia selamat walaupun tidak tinggal bersamaku, yang penting apa? Keselamatan nyawanya. Sang ibu tetap mengayomi, meskipun dia tinggal tidak bersamanya, tetapi dengan catatan bahwa dia masih hidup, ketimbang kalau kemudian dia katakan saya pertahankan itu anak saya, akan apa? Dibelah oleh Nabi Sulaiman. Disitulah baru ketahuan bahwa Nabi Sulaiman melihat seorang ibu yang dengan kasih sayangnya tidak tega, tidak merelakan anaknya untuk apa? Dibunuh. Di situ menunjukkan bahwa nilai yaitu perhatian, kasih sayang, simpati dari seorang ibu sangat besar kepada anak kandungnya, dan ternyata benar ketika diputuskan bahwa ternyata itu anak kandung dari ibu yang lebih muda usianya. Adapun ibu yang masih atau yang sudah tua usianya tadi, dia mengklaim bahwa itu anak kandungnya karena kedengkian, karena sebuah kedengkian dan seterusnya. Itu pada manusia, dan lebih-lebih juga kita pun bisa melihat bagaimana kenyataan pada hewan. Pada hewan yang kita dapatkan bagaimana kehidupan mereka, hewan yang dikatakan hewan buas seperti mungkin harimau, singa dan semisalnya, ketika itu merupakan anak kandung, tentunya mereka tidak akan memperlakukan dengan perlakuan-perlakuan seperti ketika dia memangsa hewan yang lain. Lihat bagaimana misalnya anak daripada seekor harimau, ketika mungkin diambil, dicuri, dia akan mencari karena itu anak kandungnya. Itu kalau dalam perihal hewan, bagaimana tentunya pada manusia. Tetapi seperti yang dikatakan muallif, wahiya ni'matun minallahi 'alal 'abdil mu'min, ikatan batin yang kuat tadi sebuah anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang dikatakan mungkin apakah tipis imannya, kurang imannya, bahkan orang-orang yang tidak beriman, maka dengan santainya dia akan membuang anaknya, dia tidak peduli dengan anaknya, dia akan barakallahu fikum menyia-nyiakan anaknya dan seterusnya. Tsumma qala hafidhahullah tadhhar hadhihi al-'ilaqatu liman ta'amal al-Qur'an al-Karim. Dan semakin nampak hubungan yang kuat tadi, ikatan yang kuat tadi, barang siapa yang mencermati dan menelaah Al-Qur'an. Siapa yang menelaah Al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, itu akan semakin melihat bagaimana hubungan dan ikatan anak dengan orang tua itu, ikatan yang sangat kuat, dan itu merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata dikatakan karena itu ada hubungan bermakna nasab, bukan semata-mata karena dikatakan seorang ibu lama menyusui anaknya, Berapa kejadian seorang ibu mungkin menyusui anaknya dalam waktu mungkin sempurna 2 tahun, tetapi sang anak barakallahu fikum tidak mengakui itu ibu kandungnya. Berapa kejadian si anak itu dari kecil barakallahu fikum dididik, diasuh, diberikan berbagai macam hal-hal yang menjadi kebutuhan sehingga anak tumbuh besar, tetapi na'udzubillah ketika dewasa sang anak durhaka, tidak mau mengatakan itu orang tua atau dikatakan ayah kandungnya, tidak mau mengaku itu ibu atau orang tua, ibu kandungnya. Bahkan tidak sedikit para anak yang dalam kondisi ketika jatuh dalam perihal uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yaitu memasukkan ke penjara orang tua kandungnya. Na'udzubillah. Tidak sedikit anak kondisi berani memukul orang tuanya. Tidak sedikit anak yang berani mengata-ngatai orang tuanya. Tidak sedikit anak yang tidak mau berterima kasih kepada orang tuanya. Jika kita balik, apakah orang tua ketika barakallahu fikum mengasuh anaknya sejak kecil sampai besar itu perhitungan? Adakah seorang ibu akan menanyakan, wahai putraku, ingat, kalau kamu nanti sudah tumbuh dewasa, saya tuntut berapa pengeluaran-pengeluaran yang saya keluarkan di masa 2 tahun tatkala aku menyusuimu. Kan begitu. Tidak ada seorang ibu yang berpemikiran seperti itu. Pasti seorang ibu dengan kasih sayangnya ingin agar anaknya selamat, tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang besar, menjadi anak yang menjadi harapan. Tetapi demikianlah hal itu semua, tidak akan ada orang yang memahami bahwa hubungan yang kuat tadi, ikatan yang kuat tadi merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal, kecuali seorang hamba yang mukmin. Kecuali seorang hamba yang mukmin, terlebih barakallahu fikum, barang siapa yang kemudian mencermati, menelaah, menghayati apa yang ada pada Al-Quran Karim. Kemudian juga barang siapa yang menghayati sunnah Al-Mutahharah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencermati, menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala najidu wasiyatullah subhanahu wa ta'ala bihim. Faqala azza wa jal. Sebagai misal, kita mendapati sebuah wasiat Allah Azza wa Jal. Dan apabila wasiat, namanya wasiat, kalau kita mungkin sebagai anak ketika mendengar wasiat orang tua, pasti akan kita pegang, akan kita ingat dengan baik-baik. Tetapi jika seorang itu diperdengarkan tentang wasiat Allah Azza wa Jal, maka jarang yang kemudian seorang apa? Menghiraukan. Sebagai contoh, walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiatullah berupa takwa, wasiatullah berupa takwa, ini wasiat bagi awalin wal akhirin, manusia sejak dahulu maupun sampai hari kiamat, agar manusia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila ada seorang alim, seorang syekh misalnya menyampaikan, pertama kami wasiatkan bertakwa kepada Allah, bagi kita mungkin akan mengatakan, masa nasihatnya itu-itu saja, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan begitu ya. Nah, apakah kemudian kita akan mengatakan, kita posisikan takwa itu hanya itu saja? Bukankah kehidupan itu memang takwa, kan begitu ya? Bukankah kehidupan itu kuncinya pada ketakwaan? Kita kembali, Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullah fi auladikum, yusikumullah fi auladikum. Allah mewajibkan, wahai para orang tua, untuk menunaikan kewajiban dan memenuhi hak fi auladikum, pada anak-anak kalian. Meskipun ayat ini berkaitan dengan mawaris, meskipun ayat ini berkaitan dengan pembagian hak anak berupa harta yang ditinggal oleh orang tuanya, yaitu warisan yang akan mereka terima, tetapi ini sebuah wasiat Allah Azza wa Jal kepada para orang tuanya berkaitan dengan hak anaknya. Wa ma'lumun anna al-wasiyata innama takunu fi amrin muhim wa li amrin muhim. Dan tentunya kita ketahui bersama yang namanya wasiat itu tentunya ialah pada perkara yang penting, pada perkara penting atau untuk perkara yang penting. Namanya wasiat itu kan digarisbawahi dalam hal penting atau untuk perkara penting ketika seorang sudah berwasiat. Demikian pula Allah berwasiat, tentunya ini pada perkara penting atau untuk perkara penting. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Sebelum kita melihat beberapa ayat yang menjadi bagaimana para nabi upaya mereka untuk mendapatkan keturunan yang baik, mereka itu telah mempraktekkan, para nabi mereka telah mempraktekkan bagaimana dengan akhlak yang mulia dalam hal menunaikan hak orang tua. Para anbiya, mereka orang-orang yang telah menunaikan hak para orang tua, yaitu kewajiban anak terhadap orang tua. Wa da'watihim lil khair, ajakan mereka kepada kebaikan. Fa Ibrahimu alaihi salam qala li abi, Ibrahim alaihi salam berkata kepada orang tuanya, kama haqqallahu subhanahu an, sebagaimana yang Allah beritakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-74, wa idh qala Ibrahimu li abi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahandanya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahandanya, Azar. Sebagian ulama barakallahu fikum ada yang mengatakan bahwa Azar itu bukan nama orang tuanya, tetapi barakallahu fikum seperti disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa Azar adalah orang tua daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan pendapat-pendapat ulama dalam bab ini bahwa yang benar bahwa Azar adalah orang tua daripada Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata kepada orang tuanya, atattakhidu asnaman alihatan, wahai ayahandaku, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan? Asnaman, kita mengenal di sana ada sonam, di sana ada wasan. Sonam itu patung, ya. Jadi berhala yang dibuat dalam wujud patung. Adapun berhala yang di luar wujud patung, ya, kadang di situ ada pohon yang disembah, diibadahi, ada batu yang tidak berwujud patung, maka itu namanya apa? Wasan. Namanya wasan. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat kaummu atau melihat kamu dan kaummu berada pada kesesatan yang nyata. Yaitu apa? Menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Baik. Kita sekolah sementara salat maghrib, insyaallah kita lanjut ba'da salat maghrib insyaallah. Wallahu alam bisawab, tafaddalu, barakallahu fikum.